والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه ما بعد. طيب kita masih sekarang surat الذاريات. قال الشيخ رحمه الله تفسير سورة الذاريات وهي مكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع هذا قسم من الله الصادق في قيله. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dalam setiap perkataannya, dan ini mengundang maksud diantara cara, diantara uslub yang Allah buat untuk menarik perhatian hamba-hambanya, orang-orang yang berakal dan mau memikirkan mengapa sampai Allah bersumpah. Allah Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha mulia, bersumpah dengan makhluknya. Nah, ada sebagian kan dari kalangan kufar, sebagian orang Nasrani menganggap di dalam sifat mereka Allah melarang bersumpah demi langit, karena itu adalah tahta Allah. Kemudian ada yang ini melarang pula bersumpah dengan bumi. Tapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahkan bersumpah dengan makhluknya. Itu ada satu, adalah salah satu di antara uslub, cara, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah pula. Allah berbuat apa yang dikehendakinya, Allah mengucapkan apa yang diinginkannya, dan dengan sumpah tersebut, apalagi dengan makhluknya, Allah ingin menarik perhatian orang-orang yang mendengar ayat-ayat tersebut, mengetuk, menggugah, menyadarkan diri mereka mengapa sampai Allah bersumpah. Allah yang maha perkasa sampai bersumpah demi makhluknya, Dia yang maha mulia, maha agung, bersumpah demi benda-benda yang diciptakannya sendiri. Tentu ada sesuatu yang besar di balik sumpah tersebut. Dari situ para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menulis risalah Tibyan fi Aqsamil Quran tentang sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Allah bersumpah ini dengan makhluk-makhluknya, bahkan sumpah demi waktu atau usia Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan makhluk-makhluk yang kita pandang rendah. Qala Syekh rahimahullah, Allah maha benar dalam setiap perkataannya. Hadza qasamun min Allahi shadiq yaqilihi bihadhihi al-makhluqatil 'azimah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Allati ja'ala Allahu fiha min al-masalih wal manafi'. Yang Allah jadikan pada makhluk-makhluk tersebut berbagai maslahat, berbagai manfaat. Ma ja'ala ala anna wa'adahu sidqan, yang menunjukkan, menjadikan bukti, untuk memberikan bukti bahwa janjinya adalah benar, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah sebuah kepastian, bukan janji-janji dari syaitan yang penuh dengan tipuan dan makar. Wa anna ad-din alladhi huwa yaumul jazaa, dan ad-din ini adalah yaumul jazaa, karena ad-din itu bisa bermakna ad-din yani al-amal, bisa ad-din itu bermakna al-jaza. Sini adalah maknanya adalah al-yawmul jaza. Bahwa ad-din alladhi huwa yawmul jaza, yang merupakan hari pembalasan, wal muhasabah ala al-amal, dan perhisaban terhadap semua amalan, lawaqi'un la mahala, itu pasti terjadi dan tidak akan mungkin terelakkan. Malahu min dafi', bahkan tidak ada yang menolak, tidak ada yang bisa menolaknya. Fa idza akhbara bihi shadiqul 'azim, maka ketika zat yang maha benar lagi maha agung ini memberitakannya kepada kita, waqtama 'alaihi, bahkan bersumpah bahwa hal itu akan terjadi, wa qama al-adillah wal barahin 'alaihi, dan menegakkan hujjah, dalil-dalil dan bukti-bukti tentang keberadaan yaumul jazaa tersebut, falima yakdzibu bihil mukadzibun, mengapa lagi orang-orang yang mendustakan itu mendustakannya, mengingkarinya, menolaknya, menentangnya, seakan-akan perkara tersebut adalah perkara yang dusta. Wa ya'ridu 'anil 'amalillahul 'amilun, dan mengapa pula orang-orang yang bekerja, orang-orang yang beramal itu berpaling dari kenyataan ini, dari kepastian ini, malas. Kalau memang yakin, kalau memang Allah sudah menunjukkan seperti itu, ada bukti, ada dalil bahwa di depan nanti ada pembalasan, ada perhisaban terhadap amalan, mengapa orang-orang yang beramal berpaling, enggan untuk beramal, malas untuk berbuat ketaatan? Qala wal murad bidzariyat, yang dimaksud di sini dengan adzariyat hiya arriyah allati taduru fi hububiha, yaitu angin yang berputar ketika dia bertiup, yani seperti angin apa namanya tornado, angin lesus, dharwan bilainiha wa nutfiha, dengan kelembutan dan kehalusannya, wa quwwatiha wa iz'ajiha, dan kekuatan serta ini hempasannya atau goncangannya. Qala wa al-hamilati wiqra, adapun wa al-hamilati wiqra, as-sahab tahmilul ma' al-kathir alladhi yanfa'ullahu bihil bilad wal-ibad, awan yang membawa air yang sangat banyak, yang dengan awan tersebut Allah memberi manfaat kepada manusia dan tanah. Wal jariyati al-yusra, an-nujum, wal jariyat di sini dalam bintang-bintang, allati tajri ala wajhil yusr wasuhula, yang berjalan, yang beredar dengan cara yang mudah dan gampang. Fatatazayyanu biha samawat, sehingga langit pun menjadi indah dengan bintang-bintang tersebut. Wa yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, kemudian dia dijadikan penerang petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Wa yantasimu bil i'tibaru biha, dan bisa diambil manfaat dengan mengambil nam, yakni memperkirakannya, yakni mengambil pelajaran dengan apa, bintang-bintang tersebut. I'tibar di sini bukan seperti yang kita bayangkan, ini dengan ilmu nujum mereka-reka kejadian yang ada di bumi dengan munculnya bintang-bintang di langit, bukan itu. Qala wal fal muqassimati amra, al muqassimat al malaika allati taqsimul amra wa tudabbiruhu biidznillah, yang membagi urusan dan mengaturnya dengan izin Allah, bukan dengan kemampuan, dengan tugas kemauan mereka sendiri. Fakullu minhum qad ja'alahu Allahu 'ala tadbiri amrin min umuri dunya wa umuri akhirah, masing-masing dari malaikat itu sudah Allah letakkan padanya untuk mentadbir, mengatur urusan-urusan dunia dan akhirat, tugas masing-masing tidak melampaui. La yata'adda ma quddira lahu wa ma qadda wa rusima wa la yanqus minhu. Nah, mereka tidak melampaui batas apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dia, tidak melampaui menyeni batas yang sudah ditetapkan pada dia, yang sudah dicatatkan, dilekatkan tugas yang sudah diberikan kepada mereka, wala yang kusumin, bahkan tidak pula kurang, tidak berlebih, tidak pula kurang di dalam menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana dalam ayat yang lalu, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru. Hatta walaupun yang dalam hari ini juga apa yang diterangkan oleh para ulama di antaranya tentang kisah Harut wa Marut. Nah, keduanya walaupun dia diuji oleh Allah, diberikan itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah, dan mereka tidak melampaui batas dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah wassama'i dzatil hubub, demi langit yang di sini mempunyai jalan. Innakum lafi qawlin mukhtalif yufaqu anhu man ufik, sungguh kamu betul-betul berada di dalam perkataan ini, pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Didustakan karenanya man ufik, orang-orang yang didustakan. Wala ay wasama dzati tara'iqil hasanah allati tushbihu hubqal ar-ramal, hubqal ar-ramal, langit yang memiliki jalan-jalan yang indah yang serupa dengan hubqal ar-ramal, mungkin tumpukan susunan batu-batu kerikil-kerikil. Wa miyahul ghadran, air yang mengalir, mungkin sewakan-sewakan seperti itu. Hina yuharrikuha an-nasib, ketika digerakkan oleh tiupan angin. Qala innakum ayyuhal mukadzibuna li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu wahai orang-orang yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi qaulin mukhtalif, betul-betul dalam keadaan pendapat kamu itu berbeda-beda, ucapan-ucapan kamu tentang dia dan tentang apa yang dibawanya berbeda-beda. Minkum man yaqul, di antara kamu ada yang mengatakan dia sahih. Ini mereka diajak bicara oleh Walid bin Mughirah, nah, untuk menyepakati apa tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan, nah, dia sahir. Aku lebih tahu tentang perkataan tukang sihir. Nah, bukan perkataan tukang sihir, tapi mereka itu mengingkari. Wa minkum man yaqul, di antara mereka ada mengatakan lagi kahin, dukun. Nah, mereka juga mengerti itu bukan perkataan dukun. Yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perkataan dukun. Wa minkum man yaqul majnun, ada juga yang mengatakan majnun, Muhammad itu gila, padahal beliau adalah orang yang paling cerdas akalnya. Nah, terbukti dengan ketika mereka dalam pertikaian, apa namanya, perselisihan, siapa yang meletakkan Hajar Aswad, hampir terjadi pertumpahan darah. Nah, kemudian datang Muhammad SAW al-Amin, ia menyelesaikan urusan mereka dalam waktu yang singkat. Nah, ila ghairi dhalik minal aqwalil mukhtalifah ad-dalah ala khairatihim wa syakkihim. Nah, dan pendapat-pendapat lain yang berbeda-beda yang menunjukkan bahwa tentang kebingungan mereka dan keraguan mereka. Wa annama hum alaihi batilun, dan bahwa apa yang mereka jalani adalah kebatilan. Nah, mereka sama sekali tidak memiliki hujjah. Bahkan setelah Nabi SAW menjadi Rasul pun, nah, mereka memusuhi Rasulullah SAW seperti itu, tetap sebagian mereka memberikan, menitipkan sesuatu kepada beliau sampai beliau hijrah, barang-barang itu masih ada, dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Ini menunjukkan mereka mengerti tentang pribadi beliau SAW, tapi kesombongan jahiliyah dan kebutaan mereka akibat kejahilan menutupi akal mereka, sehingga mereka tidak melihat apa yang dibawa oleh beliau sebagai sebuah kebenaran. Qala wa innam yufaku anhu man ufik, ai yusrafu anhu man surifa alaihi, dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan dari keimanan. Wan sarafa qalbuhu an adillatillahi al-yaqiniyah wa barahinihi, dan akhirnya hatinya pun berpaling dari dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala yang meyakinkan dan bukti-buktinya yang pasti. Wa ikhtilafu qawlihim dalilun ala fasadihi wa butlani, berbeda-beda perkataan mereka itu menunjukkan apa? Menunjukkan rusaknya perkataan mereka dan batinnya perkataan mereka tersebut. Kama annal haqqa alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muttafaqun yusaddiqu ba'dahu ba'dahu, sebagaimana annal haqq yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muttafaq, bersesuaian. Yusaddiqu ba'dahu ba'dahu, yang satu mendukung, menguatkan yang lain, yang satu membenarkan yang lain. La tanaqudha fi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Wala ikhtilaf, tidak ada perselisihan, perbedaan di dalamnya. Nah, akal kita yang sempit, pandangan kita yang sempit, yang menganggap ada perbedaan-perbedaan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhanika dalilun ala sihhatihi. Ini semua menunjukkan benarnya, sahihnya apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun sudah menyatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau itu datang bukan Al-Qur'an, itu bukan dari sisi Allah, pasti akan kamu lihat pertentangannya banyak sebagaimana dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu. Nah, yang mari mereka rubah. Nah, mereka rubah dengan sesuai dengan hawa nafsu dan selera mereka, dan itu mereka jadikan pedoman. Walau annahu min indillah, dan bahwa Al-Qur'an itu dari sisi Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, pasti akan mereka dapatkan di dalam pertentangannya yang sangat banyak. Nah, satu menyalahkan yang lain, yang satu menggugurkan yang lain, bertentangan beritanya, berita-beritanya, perintah-perintah yang tidak benar. Qala qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yuftanun ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقول تعالى قتل الخراصون وقتل الاثنين أي قاتل الله الذين كذبوا على الله. Semoga dibinasakan orang-orang yang mendengarkan dusta Allah. Semoga Allah membinasakan orang-orang yang berdusta atas nama Allah. وجحدوا آياته, dan menentang ayat-ayat Allah, mengingkarinya. وخاضوا بالباطل, dan mereka terbenam dalam membahas perkara-perkara batil. Liyutuhibu bihil haqqa, untuk meruntuhkan, untuk menolak yang hak. Alladzina yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun, yaitu orang-orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Orang-orang yang menerangkan tentang Allah tanpa ilmu. Alladzina hum fi ghamratin sahun ay fil najatin minal kufri wal jahl wad dalal. Mereka terbenam, berenang dalam gelombang yang kekafiran, terbenam dalam kejahilan dan kesesatan. Sahun, lalai, lupa. Yas'aluna ayyana yawmuddin, yas'aluna 'alal wajhi syak. Mereka menanyakan, tapi bukan dalam bentuk istifham, tapi mereka menanyakan dalam bentuk ragu, dalam ini, dalam keadaan merasa ragu dan bimbang, wa takdzib, serta mendustakan. Ayyana yub'atsun, kapan hari kebangkitan itu terjadi? Ay mata yub'atsun, kapan mereka akan dibangkitkan? Mustaba'idina lidzali, mereka menanyakannya dalam keadaan merasa jauh, tidak mungkin itu terjadi. Bahkan mereka sering membawa, ini beberapa di antara mereka membawa tulang-tulang yang rapuh, kemudian ditiupkan ke wajah Rasulullah SAW. Nah, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini dalam keadaan dia sudah menjadi abu, sudah menjadi bubuk, sudah menjadi debu? Fala tas'al an halihim wa su'u ma'alihim, maka jangan tanyakan lagi tentang keadaan mereka dan betapa buruknya tempat kembali mereka. Yaumahum 'alan nari yuftanun, yaitu pada hari ketika mereka dalam neraka disiksa, dibakar. Fitan, di antara mana-mana fitnah itu seperti ini, dicelupkan ke dalam api. Yu'adzabuna bisababi ma intawau alaihi min khabatil batin wad zahir. Mereka disiksa disebabkan karena apa yang tergabung di dalamnya, pada diri mereka, bertumpuk pada diri mereka kekotoran-kekotoran batin dan kekotoran-kekotoran lahir. Hati mereka mengingkari, penuh dengan kedengkian, kebencian, kesyirikan. Begitu pula perbuatan-perbuatan lahiriah mereka penuh dengan kekejian dan kezaliman. Wa yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, dzuqu fitnatakum, rasakanlah adab yang menimpa kamu. Ai al-adab wan nar alladhi huwa atharun ma shakkanu bihi, adab dan neraka yang merupakan buah dari apa yang mereka terfitnah karenanya. Minal ibtila, dari al-ibtila, ujian-ujian, alladhi sayyarahum minal kufri wad-dalal, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang kafir dan sesat. Qala hadha al-adab alladhi wasalat wasaltum ilaih, yang kamu sampai kepadanya, yang kamu sampai mencicipinya, huwa alladhi kuntum bihi tasta'jilun, itulah yang dahulu kamu minta segerakan. Mereka menantang, ya, orang-orang Quraisy itu menantang kepada Rasulullah SAW, memang iya, nah, supaya cepat datangkan. Wayaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan hari kiamat itu kalau memang iya kamu itu orang yang benar, coba datangkan. Fal'an, nah sekarang tamattu bil bi anwa'il niqab, bersenang-senanglah kamu. Ya, bukan sebuah penghinaan. Nikmatilah berbagai jenis azab dan hukuman, wan nakal dan siksaan, wat sarasil, belenggu-belenggu, wal aghlal, rantai-rantai dan belenggu-belenggu, wasuq wal wabal, kemarahan, kemurkaan dan petaka di dalam neraka tersebut. Qala innal muttaqina, ini yang harus kamu rasakan akibat, ini kamu minta disegerakan azab kepada Allah. Innal muttaqin fi jannatin wa ayun, sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam kebun-kebun dan mata air. Akhirina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, sungguh karena dahulu mereka adalah orang-orang yang sebelum itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, mereka dahulu ketika di dunia sangat sedikit di malam-malam harinya mereka itu tertidur, sangat sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka selalu di waktu-waktu sahur, sepertiga akhir malam, waktu-waktu nuzulul ilahi, mereka senantiasa minta ampun kepada Rabb mereka. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, dan mereka mengetahui bahwa di dalam harta mereka ada hak orang-orang yang minta dan ada hak orang-orang yang terhalang untuk meminta, enggan untuk menampakkan diri meminta kepada mereka. Qala yaqulu ta'ala fi dzikri thawabil muttaqin wa amalihim allati awsaltum awsalathum ila dzalikal jazaa. Kemudian setelah menyebutkan tentang orang-orang yang rugi, orang-orang yang terkenal, yang celaka, dan orang-orang yang mendustakan hari kemudian, hari kebangkitan, kemudian Allah menerangkan pula orang-orang ini sifat orang-orang yang bertakwa untuk mendorong kita menjadi menjauhi hal yang pertama, keadaan-keadaan orang yang pertama, golongan yang pertama, dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam pujian-pujiannya, yaitu mereka. Allah menyebutkan pahala orang-orang yang bertakwa dan Allah menyebutkan tentang sebagian dari perbuatan-perbuatan mereka yang membawa mereka mendapatkan pahala tersebut, balasan tersebut. Innal muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, alladzina kanat taqwa syiaruhum, kanat taqwa syiaruhum, yang orang-orang yang takwa itu adalah syiar mereka, kebiasaan mereka yang selalu mereka lakukan, dan itu disebutkan oleh Allah sebagai tentang orang-orang wali-walinya yang dicintainya, bahwa mereka takwa ini adalah sesuatu yang mustamir, sesuatu yang sifat yang melekat. Ini artinya mereka seperti digambarkan oleh dalam Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagai artinya bentuk, nah, yang definisikan bahwa takwa itu Allah yuta wa la yu'sa, Allah yudkar wa la yunsa, Allah yushkar wa la yufar. Itu seperti orang yang dia itu betul-betul berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia berhati-hati, jangan sampai kakinya lecet terkena duri, dan jangan sampai pakaiannya robek, sehingga dia betul-betul dalam keadaan menjaga dirinya tetap taat kepada Allah, tetap mensyukuri Allah, dan tetap ingat kepada Allah. Qala rahimahullah, qala rahimahullah, alladzina kanat taqwa syiarahum, yaitu orang-orang yang taqwa itu menjadi syiar mereka. Wa ta'atan wa ta'atallahi wa ta'atullahi disarahum, dan taat kepada Allah itu merupakan selimut mereka, artinya selalu melekat pada diri, pada diri mereka, tidak pernah mereka tinggalkan, tidak pernah mereka lepaskan. Qala fi jannat, dalam kebun-kebun, mustamillat, mustamilat ala jami'i asmafil asjar, yang meliputi, yang menghimpun berbagai macam bentuk atau jenis pohon-pohon, wal fawakih, buah-buahan, allati yujad laha nadhirun fid dunya wallati la yujad laha nadhir. Nah, yang bisa dilihat atau ditemukan bandingannya di dunia dalam artian apa? Nama. Wallati la yujad laha nadhir. Nah, yang ada yang tidak dapat, yang tidak pernah ditemukan di dunia. Artinya mungkin di apa, pohon-pohon tersebut di dunia ada, dan juga ada pohon-pohon yang di dunia ini tidak pernah ada. Nah, kalau misalnya pun ada yang di dalam di jannah, pohon-pohon yang di dunia dahulu ada, itu dari jenis atau mungkin nama-namanya. Tapi ya, mungkin ukurannya atau mungkin rasanya itu jauh-jauh berbeda. Begitu juga dengan buah-buahan. Nah, mimma la tanzurunan tanzuru uyun ila mithli, yang tidak pernah terlihat oleh mata tentang serupanya, kesamaannya. Walam tasma' al-udhan, dan tidak pernah didengar oleh telinga tentang keberadaan keadaannya. Walam yaqtur ala qulubil ibad, dan tidak pernah pula terlintas dalam angan-angan ataupun benak manusia. Hal-hal yang mungkin hanya dunia ini terbayangkan pun jauh ternyata dari yang dibayangkan. Yang dimimpikan pun mungkin jauh lebih hebat dari yang dia lihat di dalam mimpi. Qala wa ayun sarihatun tasrabu minha, nah tasrabu minha albasati, ya tasrabu minha albasati, ini mata air yang mengalir, yang minum darinya kebun-kebun tersebut, yang akan mendapatkan air dari mata air tersebut. Wa yashrabu biha ibadullah, dan minum pula darinya hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, yang mereka mengalirkannya, memancarkannya sebagaimana yang mereka inginkan. Qala akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan kepada Rabb, kepada mereka oleh Rabb mereka. Ya kamil annal ma'na anna ahlal jannah qad a'tahum maulahum jami'a manahum. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah bahwa ahlul jannah diberikan oleh Allah maula mereka semua apa yang menjadi harapan mereka. Nah, semua harapan mereka, keinginan mereka. Jami'a manahum min jami' asnafin na'im, dari semua jenis kenikmatan. Nah, kemudian makan, minum, istirahat, ini ketenangan, kenikmatan pandangan mata, semua lahir dan batinnya. Fa akhadhu dzalika radina bihi, mereka mengambilnya, menerimanya dengan penuh keridaan. Qad qarrat bihi a'yunuhum, dan menjadi sedap pandangan mata mereka. Wa farasat bihi nufusuhum, jiwa-jiwa mereka menjadi bahagia dan senang. Walam yatlubu minhu badalan, mereka tidak meminta lagi ganti dari apa yang telah mereka peroleh. Wala yabghuna anhu hiwaya, bahkan tidak menginginkan pindah dari tempat tersebut kecuali mungkin ke tempat yang lebih tinggi, dan ini mungkin wallahu a'lam apakah terjadi atau tidak. Qala, tapi yang jelas kalau di dalam sebagian riwayat mungkin itu dengan syafaat Rasulullah SAW. Qala wa kullun qad nalahu minan na'imi ma la yatlubu alaihi al-mazid, dan masing-masing telah mendapatkan kenikmatan yang di mana mereka atas kenikmatan tersebut tidak lagi merasa perlu tambahan, merasa jadi sudah merasa cukup puas dengan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, lebih-lebih di kenikmatan yang paling tinggi lagi. Nah, walaupun sebagian mereka lebih sering melihatnya, yakni mendapatkannya, seperti melihat Allah, ada yang pagi sore, ada yang setiap Jumat. Nah, walau yang kami makna ayat ini, kemungkinan yang lainnya adalah anna hadza wasful muttaqin fid dunya, bahwa ini adalah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Wa annahum akhiruna ma atahumullahu minal awamir wan nawahi, yaitu mereka menerima semua yang Allah perintahkan, yang Allah datangkan berupa perintah dan larangan. Perintah-perintah itu mereka jalankan, larangan-larangan itu mereka jauhi. Ai qad talaqauha birrahm, mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Wan syirahus sadr, lapang dada terhadap perintah-perintah tersebut. Munfadina lima amarallahu, tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Bil imtithal al akmalil wujuh, dengan menjalankan perintah itu sesempurna-sempurnanya. Mungkin saja ini, makna ini benar, dan yang di atas disebutkan oleh beliau adalah buahnya. Adalah buahnya. Walamma naha anhu bil inzijar anhu, walimma naha anhu bil inzijar anhu lillah. Dan terhadap apa yang dilarang oleh Allah, mereka menghentikannya karena Allah. Ala akmalil wujuh, dengan sesempurna-sempurnanya bentuk peninggalan. Jadi artinya dia betul-betul meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu sampai di dalam hatinya tidak ada lagi tersisa dan tidak ada lagi keinginan untuk mengulang hal tersebut. Tidak ada lagi terbetik untuk mengulang keenam perbuatan yang dilarang oleh Allah kalau dia sempat melakukannya. Kalau dia belum mengerjakannya, tidak pernah terbetik lagi dalam hatinya untuk keinginan ingin mencoba perbuatan-perbuatan tersebut. Qala fa innal ladzi a'tahum a'tahu Allahu min al-awamir wan nawahi, maka sesungguhnya yang Allah berikan kepada mereka berupa perintah dan larangan itu huwa afdalul ataya, itu adalah seutama-utama pemberian. Allati haqquha an tatalaqqa bisyukri lillahi 'alaiha wal inqiyad, yang haknya, hak pemberian tersebut adalah untuk disambut, dibalas dengan rasa syukur kepada Allah atas pemberian tersebut dan tunduk kepadanya. Wal ma'anal awal al-wasat bisiyafil kalam, makna yang pertama ini akhidina ma'atahum rabbum, itu adalah balasan yang mereka dapatkan di dalam di akhirat nanti, itu sesuai dengan susunan kalimat yang atas, atasnya juga berkaitan. Li'annahu dzakara wasfahum fid dunya, karena Allah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka di dunia sebelum itu. Innal muttaqina fi jannatin wa yun, dan itu kemudian menunjukkan sifat-sifat mereka. Wa a'malahum, juga amalan-amalan mereka. Bi qawlihi innahum kanu qabla dzalik muhsinin. Wa al-waqtu alladhi wasalu bihi ila an-na'imi muhsinin, ini waktunya, ini ketika mereka sebelum itu, sebelum waktu yang membawa mereka kepada kenikmatan itu, dahulunya mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam keadaan berbuat ihsan kepada Allah dan kepada sesama. Wa hadza syamilul ihsanihim bi ibadati rabbihim, ya, ini meliputi sikap ihsan mereka dalam beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ini ihsan kepada Allah, ikhlas dan jujur dalam keikhlasan tersebut. Bianya'buduhu ka'annahum yarawnahu, di mana mereka beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah, dan itu tentu bukan hanya dalam salat saja, bukan hanya dalam ketika puasa saja, bukan hanya dalam keadaan umrah haji saja, bukan hanya dalam keadaan dia berzakat sedekah saja, dalam da'wah, tapi dalam semua aktivitasnya. Seperti yang diberikan definisinya oleh Syekhul Islam, semua ucapan dan perbuatan lahir dan batin yang diridhoi dan dicintai oleh Allah adalah nilainya ibadah. Maka dalam setiap dalam perbuatan ucapan tersebut, dia seakan-akan merasa dia berada di hadapan Allah, sehingga selalu diperhitungkannya. Fa in lam yakunu yarawnahu, kalau mereka tidak melihatnya, fa innahu yarahum, maka dia melihat mereka. Walil ihsani ila ibadillahi bi badil naf'i wal ihsan, dan ihsan kepada hamba-hamba Allah dengan mereka memberikan manfaat dan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Min malin, berupa harta, au ilmin, ataukah ilmu, au jahin, ataukah kedudukannya dia manfaatkan untuk menolong orang, au nasihatin, atau nasihat, au amri bil ma'ruf, au nahyan anil munkar, atau amma ma'ruf nahi munkar, au ghairi dzalika min wujuhil ihsan, dan hal-hal lainnya dari bentuk-bentuk perbuatan ihsan. Wa turuqil khairat, dan jalan-jalan kebaikan. Hatta sampai innahu yadkhulu fi dzalikal ihsan bil qaul, sampai juga termasuk dalam perbuatan ihsan dalam bentuk ucapan. Wa nam, baik santun ucapannya, wal qaul wal kalam layyin, kalam-kalam dan kata-kata yang lembut halus. Wal ihsan ilal mamalik, ihsan kepada mamalik, pegawai, tukang, budak, pembantu. Wal bahain al-mamlukah, binatang-binatang ternak yang dimiliki, burung, ayam, dan yang lainnya. Wa ghairil mamlukah, dan binatang-binatang lain yang tidak dia miliki, artinya ternak orang lain ya, atau milik orang lain ataupun yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu. Baik. Nanggung. Baik. Qala wa min afdali anwa'il ihsan. Di antara seutama-utama jenis ihsan itu fi ibadatil khaliq. Fi ibadatil khaliq, di antara bentuk ihsan dalam ibadah kepada Allah adalah salatul lail, adalah salat malam. Ini salah di antara seutama-utama sikap ihsan kepada dalam beribadah kepada Allah. Salat malam adalah alal ikhlas, yang menunjukkan kepada keikhlasan. Wa tawatu'ul qalbi wal lisan, bersesuaiannya antara hati dan lisan. Itu lebih mudah seperti yang dikatakan oleh Allah, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, berbekas di dalam hati. Walaupun dia mungkin ayat-ayat yang pendek yang dia baca, zilzal, atin, ansyirah, kemudian al-adiyan, itu diulang-ulang. Nah, dia resapi maknanya itu betul-betul berbekas. Dan itu lebih bermanfaat daripada kalaupun dia panjang dia membacanya, tapi tidak dia pahami isinya. Nah, qala wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, kamu ai al-muhsinun, orang-orang yang muhsinin tadi, qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit di malam harinya tidurnya, tidurnya di malam hari, ai kana huju'uhum, ai naumuhum bil lail qalilan, ini karena huju'uhum, tidurnya mereka di malam hari itu sedikit. Wa ma akthara al-laili fa innahum qanituna li rabbihim ma baina salatin wa qira'atin wa dzikrin wa du'ain wa tadarru. Nah, dan wa ma akthara al-lail, adapun sebagian besar malam itu mereka gunakan, mereka menaati taat kepada Allah dalam keadaan, mungkin mereka dalam keadaan salat, mungkin dalam keadaan salat atau membaca atau zikir atau doa, atau mereka merendahkan diri kepada Allah. Ya, ini artinya mereka berpikir, merenung. Nah, merenung, muhasabah. Mereka melihat keadaan dirinya, mereka meriksa dirinya, amalan-amalan yang telah dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang luput atau kejelekan-kejelekan yang justru banyak dia lakukan. Nah, di situ dia tadarru kepada Allah. Nah, atau punyanya dalam tadarru yang lain, dia ingin berdoa, dia mengeluh kepada Allah, mengadu tentang persoalan-persoalan hidupnya. Nah, walau bil ashar allati hiya qabla al-fajr wa bayl al-fajr hum yastaghfiruna Allah ta'ala. Di waktu sahur, ini sebelum fajar, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famaddu salatihim ila sahar. Mereka memperpanjang salat mereka sampai waktu sahur. Tsumma jalasu, kemudian mereka duduk, fi khatimati qiyamihim bil lail, di akhir salat malam mereka, yastaghfirunallaha ta'ala, meminta ampun kepada Allah ta'ala, istighfarul mudnib li dzanbi, meminta ampun seperti orang pendosa karena dosa-dosanya. Walil istighfari bil ashari fadilatun wa khasisatun laysat li ghairihi. Minta ampun kepada Allah di waktu sahur seperti itu mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki pada waktu-waktu yang lain. Ini juga yang disebutkan oleh oleh para ulama, kenapa ketika anak-anak Nabi Yakub minta kepada ayah mereka, ya abatan innam ya aban astaghfir lana khatayana inna kunna khati'in fa astaghfir lakum rabbi. Ya, mereka minta kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim, mana dia menjanjikan kepada ayahandanya mintakan ampunan di waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu sahur. Sama qala ta'ala fi wasfi ahli iman wa ta'ah. Bagaimana Allah menyifatkan ahli iman dan ahli orang-orang yang taat, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu adalah orang-orang yang istaghfirin selalu. Ini sifat yang melekat, mustaghfir. Isim fa'il menunjukkan apa? Terus mereka meminta ampun setiap kali mereka selesai qiyamul lail. Nah, di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Qala wa fi amwalihim haqqun, dan mereka di dalam harta mereka ada hak, wajibun wa mustahab, yang wajib dan sunnah, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta ataupun orang-orang yang terhalang yang tidak mau meminta. Lil muhtajin alladziina yatlubuuna minan nas walladziina laa yatlubuuna minhum, yang sa'il, ini mereka yang meminta, orang-orang yang membutuhkan, yang datang kepada orang lain meminta, ya, entah itu dalam bentuk pinjaman atau bentuk yang meminta, atau walladzina la yatlubuna minhum, yang mereka itu ta'affuf, la yas'aluna an-nasa ilhafa, la yahsabuhumul jahiluna aghnia, yang mereka dikira orang lain adalah orang yang kaya. Nah, mereka tidak meminta kepada orang lain, bahkan tidak menampakkan pula dari keadaan dirinya. La yas'aluhum bilisanil maqal wala bilisanih wala bilisanil hal, tidak dengan ucapan dia datang meminta dan tidak pula dengan keadaan dirinya. Wallahu a'lam. Ini mengajarkan apa, mendorong kita untuk mencari, ya, mencari, bukan kita menunggu mereka, dan di sekitar kita mereka banyak. Nah, apalagi di kalangan salafiyin, mereka orang-orang yang menjaga yakni kehormatan muru'ah mereka, hingga mereka enggan. Nah, mereka menganggapnya ini dianggap orang lain punya, ya, padahal sebagian mereka dalam keadaan kesempitan dan menahan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu wa sallam bima yasbuhu wa radha. Wallahu a'lam bishawab.